بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا باب من أبواب آداب الشريعة، وهو باب الوعظ والاقتصاد فيه، وذلك أن الناس بحاجة إلى من يعظهم ويذكرهم، ولا سيما إذا كثرت أسباب الغفلة واللهو والانشغال عن طاعة الله تبارك وتعالى. والموعظة والذكرى لها شأن عظيم ونفع كبير في تحريك القلوب وزوال الغفلة وتحقق الخير والفائدة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. والموعظة أو الوعظ يراد به ذكر الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقوله إن الشرك لظلم عظيم هذا في موعظة، لأنه حذره من الشرك وبينه في الوقت نفسه خطورة الشرك، مخوفا له ومحذرا ومنذرا. والمصنف رحمه الله تعالى أضاف إلى الاقتصاد فيه، والاقتصاد فيه يراد به التوسط، التوسط بين ترك الموعظة كليا وبين الإكثار منها إكثارا يمله الناس ويسأمون منه، بل يكون الواعظ في هذا الباب متوسطا، لا يترك الوعظ كلية ولا أيضا يكثر عليهم من الوعظ إكثارا يملون بسببه ويسأمون من الموعظة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في صدر هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا هو الشاهد من هذه الآية الكريمة، ألا وهو الموعظة الحسنة، بأن تكون الدعوة دعوة العبد ونصحه وتعليمه فيه وعظ موصوف بهذه الصفة، وعظ حسن. والوعظ الحسن هو الذي يكون رفيقا بالناس، لطيفا معهم، متوددا في الخطاب إليهم، متلطفا، حريصا على ما ينفعهم، ذاكرا ما فيه ترغيب وترهيب لهم. فهذا كله مما حثت الشريعة عليه، قال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Setelah beliau mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, demikian pula salawat kepada beliau dan demikian pula kepada keluarganya, demikian pula kepada para sahabatnya dan semua orang yang mengikutinya dengan kebaikan. Beliau berkata, amma ba'd, ini adalah bab tentang memberi nasihat dan anjuran agar tidak berlebih-lebihan dalam hal itu. Ia adalah merupakan bab-bab syariat, di mana manusia sangat butuh sekali kepada orang yang memberikan peringatan kepada mereka, terlebih apabila sebab-sebab kelalaian ia menjadi banyak di zaman ini. Banyak orang yang tersibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberikan peringatan itu, kata beliau, mempunyai kedudukan yang agung, di mana ia menggerakkan hati dan mengingatkan kelalaian-kelalaian, di mana seorang hamba hendaklah dia berusaha untuk dia menghadapkan dirinya kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan memberikan peringatan itu yang diinginkan adalah yaitu menyebutkan perintah-perintah syariat dan larangan-larangan syariat yang disertai dengan ancaman dan pemberian motivasi. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhunmun 'azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di mana Luqman memberikan peringatan kepada anaknya, wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang agung. Lihatlah di dalam ayat ini, kata beliau, bagaimana terdapat padanya pemberian mau'idhah, itu tentang bahayanya kesyirikan. Di mana ya Luqman memberikan apa peringatan kepada anaknya akan bahayanya kesyirikan dan bahwasannya itu adalah perkara kezaliman yang besar. Di sini yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kemudian membawakan bukan hanya sebatas memberikan peringatan, akan tetapi juga itu bersifat iktisad, artinya tengah-tengah, ya, di mana kita tidak meninggalkan peringatan sama sekali ataupun tidak memperbanyak sehingga akhirnya orang-orang merasa bosan darinya. Akan tetapi kita berusaha untuk tengah-tengah, ya, sehingga manusia pun tidak merasa bosan dengan kita memperbanyak dan seringkali memberikan peringatan demi peringatan. Namun juga kita tidak diperbolehkan untuk diam seribu bahasa, tidak memberikan peringatan sama sekali. Al-Imam An-Nawawi Musannif membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ini dia ya syahid atau saksi daripada ayat tersebut. Apa itu? Yaitu mau'izah hasanah, peringatan yang baik. Yaitu bahwasanya hendaklah dakwah yang dilakukan oleh seseorang itu berisi padanya peringatan yang disifati dengan hasan, itu baik. Apa itu mau'izah hasanah? Peringatan yang baik itu adalah peringatan yang disampaikan dengan penuh kelemah lembutan. Di mana ya, seseorang yang memberikan peringatan itu berusaha ya manusia itu suka kepadanya. Dia semangat ya kepada apa-apa yang bermanfaat untuk mereka. Dia pun berusaha untuk mengingatkan kepada mereka dengan cara memberikan targhib dan tarhib, itu pemberian motivasi dan pemberian ancaman. Semua itu, kata beliau, sesuatu yang dianjurkan oleh syariat, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Thumma أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم فقال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. وهذا الحديث مثال ونموذج للتخول بالموعظة كما هو كان هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فيذكر أبو وائل رحمه الله وهو من علماء التابعين ومن خواص تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، يذكر أن ابن مسعود كان يذكرهم في كل خميس، أي مرة واحدة في الأسبوع. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، وذلك لأنه تذوق حلاوة وعظ ابن مسعود وعظيم نفع موعظته وتذكيره، فأحب أن تكون هذه الموعظة مستمرة كل يوم لأنها موعظة حلوة ومفيدة ونافعة. فقال ابن مسعود رضي الله عنه أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، أي أخشى أن أتسبب في إدخال الملل والضجر عليكم، وإني أتخولكم بالموعظة، أي أتعهدكم بها بين وقت وآخر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، مخافة السآمة علينا أي مخافة أن يحصل لنا ضجر وملل من كثرتها. قال النووي رحمه الله تعالى يتخولنا أي يتعهدنا. فالشاهد من الحديث للترجمة أن فيه الحث على الوعظ وعظ الناس، وأيضا الاقتصاد في الوقت، الاقتصاد في الوعظ بحيث يكون بين وقت وآخر لا بشكل مستمر ويومي قد يتسبب في ملل الناس وضجرهم ونفورهم. Kemudian beliau berkata, lalu Imam An-Nawawi membawakan hadis Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, semoga Allah merahmatinya, ia berkata, adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yudzakiruna fi kulli khamis, memberikan nasihat kepada kami setiap hari Kamis. Aqala lahu rajulun, lalu ada seseorang berkata kepadanya, ya Aba Abdurrahman, wahai Aba Abdurrahman, lawadittu annaka dzakartana kulla yaum, aku suka sekali engkau memberikan nasihat dan peringatan kepada kami setiap hari. Faqala ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrah an umillakum, sesungguhnya yang mencegahku ya untuk memberikan peringatan setiap hari itu bahwasanya aku tidak suka untuk membuat kalian bosan. Dan sesungguhnya ya aku sengaja memilih waktu pemberian nasihat kepada kalian. Artinya aku menjarangkannya sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjarangkannya kepada kalian. Kenapa? Karena takut menjadi kebosanan atas kalian. Hadis ini kata beliau merupakan contoh di mana peringatan atau pemberian nasihat itu hendaknya tidak sesering mungkin, dan itu adalah merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Wa'il, di mana beliau seorang ulama tabi'in dan termasuk murid daripada Ibnu Mas'ud, ya. Beliau menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengingatkan, ia memberikan peringatan, mau'idhah, nasihat pada setiap hari Kamis. Artinya, ya seminggu sekali saja. Lalu ada seorang berkata, wahai Ibnu Mas'ud, ya aku suka sekali engkau memberikan peringatan setiap hari. Ya kenapa? Karena orang ini merasakan betapa indahnya nasihat-nasihat yang diberikan ya oleh Abdullah bin Mas'ud. Betapa agung faedahnya. Ya betapa manfaat sekali yang ia rasakan. Maka kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk melakukan itu kecuali karena aku takut ya membuat kalian itu bosan. Dan sesungguhnya aku ya menjarangkan, artinya ata'ahad, artinya berusaha untuk menjaga ya jangan sampai kalian itu bosan. Ya aku menjarangkannya ya tidak setiap waktu, tidak setiap hari sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Kenapa? Karena takut atau khawatir ya kebosanan itu akan menimpa kalian. Artinya ya beliau takut sekali kalau terlalu sering disampaikan nasihat-nasihat dan nasihat, karena saking banyaknya yang ia sampaikan, akhirnya pendengar pun merasa ia bosan karenanya. Maka di dalam hadis ini terdapat anjuran ia untuk memberikan nasihat, memberikan peringatan, namun tentunya ia dengan porsi yang tidak terlalu sering, namun juga tidak ditinggalkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena itu ia tidak akan menimbulkan kebosanan. Sehingga pada waktu itu ya orang pun akan merasa senang dengannya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا فالصلاة وأقصر الخطبة رواه مسلم قال مئنة بضم مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة دالة على فقهه. وهذا الحديث فيه حث للخطيب ألا يطيل على الناس الخطبة والموعظة إطالة تحدث عندهم مللا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم قصر الخطبة وإطالة الصلاة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن قصر الخطبة وعدم التطويل فيها هذا من العلامات على فقه الرجل، لأن من فقه الخطيب أن يفيد الناس وفي الوقت نفسه لا يحدث عندهم سآمة وملل. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Yaqdan Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tula salatir rajul, sesungguhnya lamanya atau panjangnya salat seseorang, wa qisara khutbatihi, dan singkatnya khutbahnya, ya, ma innatun min fiqhihi, merupakan tanda akan kefaqihan dia. Fa athirus shalah wa aqsirul khutbah, maka panjangkanlah solat dan perpendeklah khutbah. Ma'innah dengan mim yang difatahkan kemudian hamzah yang dikasroh, kemudian nun bertasydid artinya tanda yang menunjukkan kepada kepandaiannya. Hadis ini kata beliau anjuran untuk para khatib, ya Pak, para khatib agar tidak memanjangkan khutbahnya, di mana saking panjangnya akhirnya memberikan ya kebosanan kepada para makmum, ya kepada para pendengar. Dan bahwasanya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan solat. Dan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam hadis ini bahwa pendeknya khutbah dan panjangnya ya solat, ya itu tanda akan kefaqihan seseorang. Ya di mana seseorang yang faqih tentu ia tidak ingin menjadikan pendengarnya itu merasa bosan kepadanya. Thumma awrada rahimahullahu taala hadith Muawiyah ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم رواه مسلم قال النووي رحمه الله الثكل بضم الثاء المثلثة المصيبة الفجيعة وقوله ما كهرني أي ما نهرني هذا الحديث فيه رفق النبي عليه الصلاة والسلام وحسن وعظه صلى الله عليه وسلم حيث كان يعظ الناس بالرفق وباللين فمعاوية بن الحكم السلمي وقد حصل منه هذا الخطأ في الصلاة لأنه يجهل ذلك في عندما حصل منه فشمت العاطس وهو يصلي وأيضا أخذ يتحدث مع الصحابة يقول ما شأنكم تنظرون إلي وهو يفعل ذلك كله جهلا لم يكن على علم بأن هذه الأمور منهي عنها في الصلاة فبعد أن قضيت الصلاة وجهه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها لطيفا أثر في نفس معاوية بن الحكم رضي الله عنه حتى قال: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال: فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، أي عاملني معاملة رفيقة لطيفة بهدوء ولطف، وبين لي الحكم دون تعنيف أو تشديد أو شتم أو نهر أو نحو ذلك، وبين له الحكم بلطف. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وبهذا الكلام تحصل الفائدة ويتحقق المقصود. ولاحظ أن هذا اللطف الذي حصل لمعاوية والرفق الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم تجاهه أثر فيه وأراح نفسه، ولهذا بعد ذلك أخذ يسأل في المجلس نفسه مزيدا من الأسئلة طلبا للفائدة، بخلاف لو أن الإنسان قوبل بالنهر والزجر لا يمكن أن يفكر أن يسأل أو يطلب مزيد فائدة. ولهذا قال: يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. والكهان هم من يدعون علم الأمور المغيبة وإتيانهم محرم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أي إذا وقع شيء من التشاؤم بأمر رآه المرء فعليه ألا يلتفت له، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يصدنه هذا الذي رآه. والطيرة هي ما أمضاك أو ردك، فينبغي ألا يكون لهذا الشيء الذي رآه أي تأثير على نفسه، فإن أثر في نفسه فمنعه من السفر أو من التجارة أو نحو ذلك فإنه يكون من المتطيرين، والتطير من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام لطف النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة ورفقه وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. Kemudian beliau membawakan hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami di mana ia bercerita, ketika aku tengah mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang yang bersin, lalu aku mengucapkan yarhamukallah. Maka orang-orang menatap ke arahku. Lalu kukatakan kepadanya, celaka kalian, mengapa kalian memandangku seperti ini? Kemudian mereka memukulkan tangan mereka ke paha-paha mereka. Ketika aku melihat mereka, ternyata mereka ingin supaya aku diam. Sehingga aku pun diam. Setelah selesai, ya Rasulullah SAW mengerjakan sholatnya, ia berkata, ya demi bapak dan ibuku, aku tidak pernah melihat seseorang pendidik pun yang lebih baik daripada beliau, sebelum maupun sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, tidak juga memukulku dan mencemoohku. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam solat ini tidak boleh ada perbincangan manusia, karena sesungguhnya solat itu adalah tasbih dan takbir serta membaca Al-Quran, atau seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lalu aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku baru saja meninggalkan masa jahiliyah, dan Allah telah mendatangkan Islam, dan sesungguhnya di antara kami ada beberapa orang yang mendatangi para dukun. Beliau bersabda, kamu jangan mendatangi mereka, yaitu para dukun. Lalu kukatakan, dan di antara kami juga ada orang yang suka ya meramal kesialan. Beliau bersabda, ya dan di antara yang demikian itu merupakan sesuatu yang mereka dapatkan di dalam dada-dada mereka. Oleh karena itu, jangan sampai hal itu menghalangi mereka. Beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan ya bagaimana Nabi SAW begitu lembutnya dan baiknya di dalam memberikan peringatan. Di mana beliau memberikan peringatan dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ya, di mana ya, kebetulan Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini ya terjadi kesalahan di dalam sholatnya karena ketidaktahuan dia. Di mana ada orang yang ya bersin, kemudian ia mengucapkan yarhamukallah. Iya. Lalu kemudian ia berbicara lagi di dalam sholat. Kenapa? Karena ketidaktahuan dia. Ya, kemudian ia tidak tahu bahwasannya itu adalah perkara-perkara yang dilarang, kata beliau. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan bimbingan dengan bimbingan yang subhanallah, ya, kata beliau, begitu lembutnya, sehingga saking lembutnya, saking bagusnya, itu memberikan pengaruh kepada jiwa Muawiyah. Ya, maka apa kata apa namanya Muawiyah? Bi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman minhu. Ya, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, aku tidak pernah melihat seorang pengajar yang paling bagus tata cara pengajarannya dari beliau, ya, sebelum dan sesudahnya. Demi Allah, beliau tidak mencaci maki aku, tidak pula memukul aku, tidak pula mencemoohkan diriku. Ya, saking demikian Rasulullah SAW lembutnya di dalam memberikan peringatan. Ya. Artinya ya bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada Muawiyah ini peringatan yang penuh kasih sayang, dengan tanpa mencaci, dengan tanpa mencela, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan ya kelembutannya. Beliau bersabda, inna hadis salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya solat ini tidak berhak untuk dimasuki oleh perkataan manusia. Akan tetapi ia adalah tasbih dan takbir. Iya. Maka dengan tata cara yang begitu bagus tersebut, iya, maka peringatan itu pun masuklah ke hati Muawiyah. Sehingga ya tata cara Rasulullah SAW yang begitu baik dalam memberikan nasihat, memberikan pengaruh kepada jiwa ya Muawiyah. Sehingga membuat apa? Akhirnya Muawiyah pun ya bertanya lagi sesuatu yang melebihi daripada ya yang lainnya. Berbeda ya, yakni kata beliau, apabila seseorang itu diberikan nasihat dengan cara yang keras, biasanya dia boro-boro dia mau minta faedah yang lain. Mungkin yang ada adalah kedongkolan dan kekesalan. Maka kemudian Muawiyah berkata, ya, wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang mendatangi para dukun. Ya, siapa itu dukun? Yaitu orang-orang yang mengaku-ngaku, yaitu yang tahu mengetahui yang gaib. Dan mendatangi dukun itu adalah merupakan perkara yang besar ya dosanya, di mana Rasulullah SAW bersabda, man ata kahinan asaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu ia membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ya Muawiyah berkata lagi, wa minna rijalun yatatayyarun. Dan di antara kami wahai Rasulullah ada orang-orang yang melakukan tatayur. Ya. Artinya, ya tatayur itu menganggap sial kepada sesuatu. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dzaka syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddahum. Itu sesuatu yang mereka temukan di dalam dada-dada mereka, maka jangan sekali-kali mencegah ya mencegah mereka dari perbuatan mereka. Artinya kata beliau ya bahwa ya terkadang kita menganggap sial sesuatu ketika melihat sesuatu yang kemudian dari situ kemudian kita seakan-akan menganggap ini akan menimbulkan kesialan-kesialan, maka itu adalah hakikat tiaroh ya atau tatoyur ya, sehingga akhirnya dengan seperti itu kita jadi berangkat atau kita tidak jadi berangkat ya gara-gara adanya sesuatu tersebut. Maka ya ketika seseorang misalnya gara-gara melihat sesuatu akhirnya ia tercegah untuk melakukan sebuah perjalanan, berarti ia sudah melakukan tatayur dan itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syahid daripada hadis ini yaitu bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam memberikan peringatan dan nasihat, ya begitu lembutnya, kasih sayang, dan bagaimana tata cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik sekali. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وذكر الحديث وقد سبق بكماله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وذكرنا أن الترمذي قال إنه حديث حسن صحيح فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام الذي ختم به النووي رحمه الله هذه الترجمة فيه أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الموعظة يجمع بين أمرين ذكرهما العرباض رضي الله عنه بقوله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون الأمر الأول قصر الموعظة وعدم الإطالة فيها قصر الموعظة وعدم الإطالة فيها والأمر الثاني بلاغة الموعظة وقوة تأثيرها في الناس ومن قدمت لهم تلك الموعظة وأيضا الحديث فيه قلوب الصحابة أو شدة تأثر قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالمواعظ التي كانوا يسمعونها من النبي عليه الصلاة والسلام وحسن انتفاعهم بتلك المواعظ Kemudian beliau menutup bab ini dengan hadis Al-Irbad bin Sariyah di mana ia berkata wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami nasihat dengan sebuah nasihat yang membuat hati kami ya merasa takut karenanya dan air mata kami pun berlinang dan kemudian disebutkan hadisnya dan itu sudah berlalu secara sempurna di bab perintah untuk menjaga sunnah dan telah kita sebutkan bahwa At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Kata beliau, hadis ini ya menunjukkan bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan peringatan ya tadi mohon maaf karena suara apa namanya tidak jelas sekali ya sehingga saya tidak tahu apa yang beliau sebutkan ya tentang perkara itu. Kemudian yang kedua yaitu kata beliau faedah yang bisa kita sebutkan yaitu bagaimana balaghahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kefasihan beliau di dalam memberikan peringatan dan kekuatan pengaruhnya kepada manusia. Sebagaimana hadis ini menunjukkan juga bahwa hati para sahabat itu ya sangat mudah sekali terpengaruh dengan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana Nabi para sahabat itu sangat mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada mereka karena saking bagusnya tata cara penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله تعالى باب الوقار والسكينة وأورد قول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الوقار أيها الإخوة المستمعون الكرام يكون في هيئة العبد بحيث تكون مشيته فيها الطمأنينة فيها الأدب لا تكون مشيته فيها مثلا الاندفاع أو التسرع أو العجلة وإنما يمشي بوقار أي بهيئة حسنة طيبة في مشيته والسكينة عدم الإكثار أو عدم الحركة وعدم الطيش بل يكون فيه سكون في جوارحه منبعثا من سكون قلبه وطمأنينته وهذان الوصفان من الأوصاف العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم بحيث يمشي مشية فيها الوقار وفيها السكينة وقول الله سبحانه وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فيه أن مشية عباد الرحمن بهذه الصفة يمشون على الأرض هونا أي بالسكينة والوقار والمشية الهادئة التي ليس فيها طيش أو تسرع أو نحو ذلك. Kemudian beliau membawakan yaitu al-waqar was-sakinah yaitu sikap tenang dan berwibawa. Dan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Surat Al-Furqan ayat 63. Yang dimaksud dengan waqar, yaitu sikap seorang hamba. Di mana ia berjalan dengan tenang, dengan penuh adab. Di mana ya, tata cara jalannya tidak menunjukkan kepada ketergesa-gesaan. Ya, sikap yang menunjukkan kepada ya, sifat ketergesa-gesaan. Akan tetapi berjalannya ia penuh dengan ketenangan dan kewibawaan. Di mana ya, adapun as-sakinah ya, yaitu ketenangan dan tidak apa namanya memperlihatkan kepada gerakan-gerakan yang menunjukkan dia apa namanya ringan akalnya. Ini merupakan wasiat-wasiat yang agung ya, yang sehendaknya bagi seorang mukmin untuk bersifat dengannya. Yaitu dia berjalan dengan penuh ketenangan, penuh kewibawaan, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, yang dimaksud dengan hauna artinya ketenangan, kewibawaan yang tidak menunjukkan akan ringannya akal seseorang atau ketergesa-gesaan. Maka ya, seorang hamba yang rahman adalah yang berjalan dengan sifat seperti ini, yang merupakan sifat yang terpuji tentunya. أورد في هذه الترجمة حديثا واحدا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم متفق عليه. واللهوات جمع لهات وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. وقولها مستجمعا قط ضاحكا أي يضحك ضحكا شديدا بالقهقه بحيث يفتح في هذا الضحك فمه. فلم يكن هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وذلك لوقاره صلى الله عليه وسلم. لأن من الوقار ألا يكون ضحك الإنسان بهذه الصفة. فالشاهد من الحديث فيه الوقار وأن ذلك هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وأن المسلم ينبغي أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وأن يقتدي به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau membawakan satu hadis saja di dalam bab ini, yaitu dari hadis yaitu Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa secara berlebihan sampai terlihat langit-langit mulutnya. Sesungguhnya beliau hanya biasa tersenyum saja. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan lahawat artinya yaitu daging yang berada di ujung langit-langit mulut kita. Dan yang dimaksud dengan mustajmi'an ya qad dhahikan artinya tertawa terbahak-bahak sampai terbuka mulutnya lebar. Dan itu bukan ya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena beliau adalah orang yang sangat berwibawa. Dan syahid atau saksi daripada hadis ini yaitu menunjukkan akan bagaimana kewibawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. sikap yang menunjukkan akan ya beliau bukanlah orang-orang yang apa namanya melakukan hal-hal yang menjatuhkan kewibawaan tentunya. Dan itu merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang Muslim hendaknya berusaha untuk mengikuti ya petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Ya di mana Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini, ya beliau tidak pernah tertawa, ya terbahak-bahak sampai ya terbuka lebar mulutnya. Karena itu bertabrakan dengan sifat yang tenang, berwibawa, ya. Dan ini merupakan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kata beliau, Wallahu Ta'ala A'lam, ya. Dan beliau mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dan keluarganya serta para sahabatnya. Nah. Jazakallah khair pada Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizahullah Ta'ala dan ya Fadilatah Syekh. Lakat hana waktu salatul maghrib wa narju min fadilatikum al-ikhtitam. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الذي نقرأه ونتعلمه من هذا الكتاب المبارك كتاب رياض الصالحين حجة لنا لا علينا وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب وإلى أن ألقاكم على خير بإذن الله في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan penutupnya kata beliau, ya saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjadikan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ini menjadi hujah yang akan